Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bukan berarti semua kerusakan yang ada pada bangsa Arab, di antara mereka juga ada sifat-sifat baik yang tersebar di kalangan orang-orang Arab. Di antara sifat-sifat mereka yang mulia, di antaranya ringan tangan untuk membantu, memuliakan tamu. Bahkan disebutkan bisa jadi seorang di antara mereka memiliki satu ekor unta saja. Unta tersebut itulah sumber penghasilan mereka. Dari susunya, ya, dan dari kegiatannya mungkin mengangkat sesuatu. Tatkala datang tamu dari jauh dan tidak ada yang bisa dia gunakan untuk memuliakan tamunya, maka dia potong untanya tersebut. Di antara orang-orang jahiliyah yang terkenal sangat karim dan mulia, dermawan, tadi telah kita sebutkan siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Pembawa kesyirikan pertama kali di kota Mekah. Tadi dia potong 10.000 ekor unta untuk jamaah haji. Luar biasa. Di antaranya yang terkenal adalah Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan seorang yang sangat dermawan, terkenal. Dia meninggal sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi. Tapi Nabi menemukan mendapati masa Abdullah bin Judaan ini. Di antara kebaikan dia, tatkala Suhaib Ar-Rumi datang dalam kondisi jadi budak, maka dibeli sama Abdullah bin Judaan, dibebaskan. Dibeli sehingga dia tinggal di Abdullah bin Judaan sampai Abdullah bin Judaan meninggal. Sehingga dikenal dengan Suhaib Maula Ibnu Judaan. Kenapa? Karena yang membebaskan dia adalah Abdullah bin Judaan. Di antara kebaikannya, dia sering menyambung silaturahmi. Dan juga sering mengundang tamu. Kalau ada masalah, orang-orang kumpul di rumahnya. Sampai ada suatu namanya sekutu yang disebut dengan Al-Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah terjadi kezaliman di Mekah. Ada orang jual barang, barangnya diambil tidak dibayar oleh orang Quraisy. Maka orang ini pun berteriak dari Yaman, barangnya diambil tidak dibayar, maka dia pun protes, maka didengar oleh orang-orang Quraisy yang lain, maka mereka pun berkumpul di tempatnya Dar Ibnu Jad'an, ya, untuk mengatasi masalah ini. Sampai Nabi SAW mengingat hal tersebut. Nabi mengatakan, laudu itu fil Islam, la ajabtuhu. Kalau seandainya saya sudah jadi Nabi, kemudian diajak untuk ada pertemuan seperti itu, maka saya akan penuhi, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena baiknya Abdullah bin Jad'an. Bahkan disebut dalam satu riwayat, Ibnu Katsir menyebutkan, itu bahwasanya dalam Bidayah wa Nihayah, tatkala dalam perang Uhud, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari mayatnya Abu Jahal. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kalian ragu tentang dia Abu Jahal atau bukan, maka coba lihat lututnya. Kalau ada bekas luka, itu Abu Jahal. Kenapa? Dulu waktu saya sama Abu Jahal masih kecil, kami pernah diundang makan sama Abdullah bin Judaan di rumahnya. Kami rebutan makanan, tolak-tolakan, saya tolak dia, jatuh, kemudian kakinya apa? Luka. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Oleh karenanya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Judaan? Kana yasilur rahim wa yakri dhaif." Ya Rasulullah, dia adalah orang yang baik, yang menyambung silaturahmi, memberi makan kepada tamu, wa yati'u ta'am, memberi makanan kepada orang-orang miskin. Hal yanfa'u dzalik? Apakah bermanfaat bagi dia kebaikannya dulu di zaman jahiliyah? Kata Nabi, "La, tidak bermanfaat." Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Dia mati dalam keadaan musyrik. Sama dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Meskipun dia orang yang sangat dermawan. Di antara orang terkenal sangat dermawan adalah Hatim. Ayahnya Adi bin Hatim. Hatim, seorang yang sangat dermawan. Bahkan sering disebutkan cerita-cerita dia tentang kedermawanannya Hatim. Luar biasa, sangat terkenal. Sampai dijadikan permisalan tentang kedermawanan orang Arab, Hatim ini. Dan anaknya Adi bin Hatim masuk Islam, seorang sahabat. Anaknya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim. Wahai Rasulullah, ayahku dulu menyambung silaturahmi, wa yaf'al, dan dia dulu melakukan ini, memberi makan, memberi ini, menjamu tamu, terkenal dermawan sekali. Fahalahu fi dzalika min ajr? Apakah dia dapat pahala, ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abaka talaba amran fa asabahu. Sungguhnya ayahmu melakukan itu semua karena dia cari sesuatu dan dia dapatkan sesuatu tersebut. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abaka arada amran fa adrakahu." Ayahmu dahulu mencari sesuatu, melakukan hal tersebut karena sesuatu yang dia mendapatkan itu ingin dipuji, maka tidak bermanfaat seluruh kebaikannya karena dia melakukannya karena riya. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini di antara kebaikan-kebaikan orang Arab meskipun mereka di zaman jahiliyah. Di antaranya mereka juga al-wafa bil ahad, kalau mereka sudah janji mereka penuhi janjinya. Di antaranya keberanian mereka, banyak sisi baik orang Arab. Di antaranya kejujuran mereka, mereka menganggap dosa itu merupakan perkara yang sangat menjatuhkan harga diri seorang. Jadi mereka memegang teguh kejujuran meskipun mereka terjerumus dalam kerusakan yang lain. Ini di antara kebaikan-kebaikan orang-orang jahiliyah. Dari sini kita tahu bahwasanya kondisi orang Arab tatkala itu sangat parah, dari sisi agama sangat rusak dan dari sisi akhlak juga sangat rusak. Meskipun ada sisi akhlak yang baik, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, artinya sudah ada akhlak yang mulia di kalangan orang-orang jahiliyah, disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipupuk dan dikembangkan. Karena kondisi umat seperti itu tatkala itu, maka saatnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbarui agama nenek moyangnya, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam, agama tauhid dan juga agama Nabi Ismail alaihi salam. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita tentang nasab Nabi dan juga kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.